إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Keyakinan yang paling asasi seorang muslim adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb, sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, yang senantiasa memberikan rezeki dan terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita, yang menurunkan kepada kita hujan, yang dengannya Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman sebagai rezeki dan makanan bagi kita. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari bawah kekuasaan Allah, dari bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga termasuk keimanan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apabila hanya Dia sebagai Rabb yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluk yang ada di dalamnya, memberikan rezeki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan, maka sudah sepatutnya kita pun beriman hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jamaah sekalian, apabila kita membuka Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, kitab mulia yang Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita, maka bacalah dari awal surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah, maka kita tidak akan mendapati kata perintah yang pertama dan kata larangan yang pertama, melainkan pada ayat 21 dan 22. Inilah ayat yang berisi perintah dan larangan yang pertama. Pada surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Seperti apa kalimat perintah itu jemaah sekalian dan kalimat larangan yang pertama dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum." فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu, menyembahlah hanya kepadanya, serahkanlah semua amal ibadah kalian hanya untuknya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, juga Dia yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Dia pula yang menurunkan untuk kalian air yang berasal dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dengan air tersebut Allah keluarkan dari bumi berbagai macam tumbuhan, berbagai macam tanaman. Apakah itu buah-buahan, padi dan lain-lain sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu padahal kalian sudah mengetahui. Inilah jemaah sekalian dua ayat yang berisi kalimat perintah yang pertama dan larangan yang pertama. Apa kalimat perintah yang pertama jemaah sekalian? U'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Rabbmu. Sedangkan kalimat larangan yang pertama adalah sebaliknya, larangan beribadah kepada selain Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kalian persembahkan ibadah kalian kepada mereka padahal kalian mengetahuinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah kewajiban hamba yang terbesar, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang pantas disembah. Mengapa jemaah sekalian? Karena hanya Dia sang pencipta yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Hanya Dia yang menghamparkan bumi ini untuk kita. Hanya Dia yang mengangkat langit sebagai atap bagi kita. Hanya Dia yang menurunkan air untuk kita. Lalu hanya Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai makanan dan rezeki bagi kita. Maka Allah menyatakan, Dialah Rabb kalian yang patut disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Allah telah melarang kita menyembah kepada selainnya. Inilah jemaah sekalian inti daripada ajaran Islam yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah, yang artinya La ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ulama menjelaskan kalimat La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafiyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat La ilaha. Apa maknanya jemaah sekalian? Yang dimaksud dengan penafikan artinya pengingkaran. Seorang yang mengucapkan La ilaha berarti dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari itu artinya menyalahkan dan tidak membenarkan semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Bahkan harus meyakini mereka itulah yang disebut orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, yaitu menuhankan selain Allah atau beribadah kepada selainnya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa arti penetapan jemaah sekalian? Artinya seorang yang mengucapkan illallah, dia harus menetapkan keimanannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan jemaah sekalian, inilah sebabnya orang-orang musyrik jahiliyah yang menyembah patung-patung, yang menyembah dewa-dewi, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan semua yang kalian sembah itu salah, yang berhak disembah hanya Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah semuanya selain Allah, siapapun itu, makhluk manapun itu, adalah batil, tidak benar, tidak pantas disembah. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jemaah sekalian, hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Sebagaimana hanya Dia yang mencipta, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang maha mendengarkan doa-doa kita, dan maha mampu mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya. Hanya Dia saja yang bisa memberi manfaat ataupun sebaliknya menimpakan mudarat kepada kita. Dan apabila kita tertimpa mudarat, hanya Dia yang bisa menghilangkannya dari kita. Maka jemaah sekalian, sudah sepatutnya hanya Dia yang kita sembah. Oleh karena itu, Allah mengajak orang yang menyembah kepada selain Allah untuk berfikir, menggunakan akal sehat mereka. Ata'buduna min dunillah. ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepada kalian, tidak pula bisa menimpakan mudarat? Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Atabuduna matan hitun, apakah patut kalian menyembah kepada patung-patung yang kalian pahat sendiri? Maka kita diajak berfikir untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, bahwa semua selain Allah tidak bisa memberi manfaat kepada kita, tidak pula bisa menimpakan mudarat, maka tidak patut untuk disembah. Inilah jemaah sekalian, keyakinan asasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena itulah yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Satu kalimat yang apabila kita ucapkan, kita imani kebenarannya, dan kita amalkan dalam hidup kita, inilah yang akan menjadi jaminan keselamatan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat La ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tapi jemaah sekalian, maksud hadis ini bukan sekedar diucapkan, tetapi harus mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mempersekutukannya, tidak menduakannya, tidak menuhankan selainnya sedikitpun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa haqqullahi haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hak hamba yang Allah anugerahkan kepada hamba. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik, tidak menduakannya, tidak menuhankan selainnya sedikitpun. Itu janji Allah yang pasti ditepati. Sebaliknya jemaah sekalian, Allah telah memberikan peringatan keras orang yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang menuhankan selain Allah, apabila mati maka dosa mereka tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan juga naudzubillah, orang yang mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat kepada Allah, maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah ingatkan, Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka, tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari api neraka karena dosa kesyirikan yang mereka lakukan. Maka tahulah kita jemaah sekalian, dosa-dosa itu banyak, kita harus menjauhinya. Tapi ada dosa terbesar yang harus lebih kita waspadai, yang harus lebih kita takutkan, yaitu dosa syirik, dosa kufur kepada Allah, menduakan Allah, menuhankan selain Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, atau meyakini selain Allah bisa memberikan rezeki kepada kita, atau meyakini selain Allah yang bisa memberi manfaat, atau sebaliknya menimpakan mudarat kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin jamaah solat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah mengabarkan kepada kita, Dialah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dan Dia juga yang membentangkan bumi ini untuk kita, sehingga kita bisa hidup di atasnya, dan langit sebagai atap bagi bumi kita. Kemudian Allah juga menegaskan, wa anzala minas sama'i ma'an, dialah yang menurunkan air bagi kalian dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan itu dia mengeluarkan berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, padi dan lain sebagainya sebagai rizki bagi kalian. Jamaah sekalian, ayat ini dimulai dengan ya ayuhan nasu, wahai manusia. Makanya sebagian ulama ahli tafsir mengatakan sebenarnya ayat ini tidak lagi diturunkan kepada orang beriman, karena orang beriman sudah menyembah Allah. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 21 dan 22 yang berisi perintah dan larangan yang pertama. Nazala lil fariqaini jami'an. Ayat ini turun secara khusus untuk dua golongan. Siapa mereka? Minal kuffar wal munafiqin. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata Allah kepada mereka, wahai manusia, sembahlah Allah, karena dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, menghamparkan bumi untuk kalian dan menjadikan langit sebagai atap kalian, menurunkan air bagi kalian, dengannya dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Kemudian di akhir ayat dikatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kalian sudah tahu. Apa maksudnya jemaah sekalian padahal kalian sudah mengetahuinya? Maksudnya mereka sudah paham Allah yang menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, Allah yang menghamparkan bumi, yang meninggikan langit, Allah yang menurunkan air kepada mereka dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan untuk mereka. Mereka sudah mengetahuinya, kata Allah. Artinya, kalau keimanan kita sebatas itu saja, kita belum berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik sudah beriman, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Apa perbedaan iman kita dengan mereka, jemaah sekalian? Yaitu dalam peribadahan kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada patung-patung dan dewa-dewi mereka. Umat Islam hanya beribadah kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah, sebagaimana yang tertera dalam kalimat La ilaha illallah. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah mempercayai Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, Kul ma yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Kemudian di akhir ayat mereka mengatakan, di akhir ayat Allah menegaskan, fayakulunallah fakul afala tattakun. Maka mereka pasti akan menjawab, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lalu kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kalian masih menyembah kepada selain Allah, padahal kalian percaya Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, yang rezeki itu berasal dari langit dan tumbuh dari bumi. Jamaah sekalian, inilah yang membedakan kita dan orang-orang kafir jahiliyah dahulu, yaitu dalam keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Bukan keimanan Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki. Mereka beriman, Allah pemberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan bagi mereka. Tapi jemaah sekalian, yang lebih parah, yang sangat disayangkan, kok ada orang yang mengaku Muslim, dia lebih jelek daripada orang musyrik jahiliyah dahulu. Dia mengatakan, rizki kami, padi kami, tumbuhan kami, itu dari Dewi Sri. Subhanallah. Orang musyrik saja, orang kafir, orang munafik jahiliyah, tidak punya keimanan seperti itu. Mereka imani Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari bumi ini. Itu keyakinan orang kafir dulu. Kok ada orang yang mengaku muslim, bahkan dianggap tokoh agama, mengatakan itu dari Dewi Sri. Berkah dari Dewi Sri, penyebabnya Dewi Sri, Dewi Sri yang menumbuhkan. Lalu kemudian mereka melakukan berbagai macam ritual untuk pendekatan diri kepada Dewi Sri, untuk minta berkah kepadanya, untuk bersyukur kepadanya. Maka jemaah sekalian, kalau seperti itu keadaannya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik jahiliyah, sebenarnya lebih baik daripada mereka. Seandainya mereka sadar, subhanallah, Allah yang menurunkan rezeki bagi kita, Allah yang menumbuhkan padi kita, Allah yang menumbuhkan semua tanaman kita, bukan Dewi Sri. Dan jemaah sekalian, yang mereka sebut Dewi Sri atau Nyi Pohaci atau siapapun namanya, itu enggak ada dalam kenyataan. Itu hanyalah khayalan-khayalan, itu hanyalah khurafat, itu hanyalah akidah yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber ilmiah, melainkan hanya cerita-cerita dongeng yang diwariskan turun-temurun, entah dari mana datangnya. Tidak ada dalam kenyataan. Kalau sampai ada dalam kenyataan, yang mengaku sebagai dewi, lalu mengaku menurunkan rezeki kepada manusia, jamaah sekalian, itulah namanya setan. Untuk menyesatkan manusia, mengaku sebagai dewa-dewi, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur segala urusan di muka bumi. Maka itu namanya setan. Maka hati-hatilah jamaah sekalian. Sungguh kaum muslimin banyak yang mengaku muslim, tapi ternyata keyakinan mereka lebih parah, lebih buruk daripada orang-orang musyrik jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Padahal mereka termasuk jenis kaum musyrikin yang paling parah, yang paling jelek. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk mendakwahi mereka dan mengajak mereka beriman. Oleh karena itu jamaah sekalian, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, terutama ilmu akidah, ilmu tentang keimanan, ilmu tauhid, agar kita tidak mudah disesatkan, kita tidak mudah diombang-ambing oleh berbagai macam gempuran, pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran yang sesat, apalagi itu diserukan oleh orang yang telah dianggap sebagai tokoh agama atau berilmu agama. Kalau kita tidak belajar ilmu agama yang sebenarnya, maka kita akan mudah disesatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Yang terakhir jemaah sekalian, ibadah itu banyak bentuknya. Ini pun harus kita pelajari. Banyak orang tidak menyadari mereka telah beribadah kepada selain Allah, telah menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah tanpa mereka sadari. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berharap kepada Dewi Sri bisa memberikan rezeki dan melancarkan panen mereka, atau takut kepada makhluk yang mereka yakini sebagai penguasa di tempat tertentu. Maka jemaah sekalian, ini semua ibadah hati namanya. Harapan dan takut seperti ini adalah ibadah hati yang tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah. Begitu pula kita menyembelih hewan sebagai sesajen, sebagai pengorbanan. Kalau kita lakukan itu dengan niat untuk selain Allah, itu juga ibadah. Makanya Allah perintahkan kepada kita, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, masih ada orang yang mengaku muslim, dia berdoa kepada selain Allah, bermohon minta rezeki kepada selain Allah, minta panennya lancar kepada Dewi Sri, berharap dan takut kalau Dewi Sri marah nanti panen mereka tidak berjalan lancar. Kemudian mereka juga mempersembahkan sesajen. Maka jemaah sekalian, ini semua termasuk perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita tidak menyadarinya. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam banyak ayat dan banyak hadis bahwasanya ibadah itu semuanya harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata-mata, tidak boleh dianugerahkan atau tidak boleh diberikan dan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita